هم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pogongrejo, demikian juga para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji tentang berbagai macam kiat dan sebab untuk hilangnya galau, hilangnya gelisah, hilangnya kesedihan dari buku Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang ke-10. Pasti di antara kiat untuk kiat datangnya kebahagiaan, terutama ketika kita mendapatkan kesusahan, maka kiat untuk menghilangkan sedih dan mengurangi beratnya musibah adalah at-tahadduts binikmatillah, adalah kita membicarakan dan mengingat betapa banyak masih nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa kadzalika at-tahadduts bin ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah, demikian juga di antara kiat hilangnya kesedihan, kesusahan, ringannya derita musibah adalah membicarakan dan mengingat nikmat Allah, baik nikmat yang zahir, nikmat duniawi, ataupun nikmat yang batin, nikmat tersembunyi, nikmat iman dan yang lainnya. Karena mengetahuinya dan mengingatnya, demikian juga membicarakannya adalah di antara kiat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan al-hamma wal-gham, menghilangkan gelisah dan menghilangkan kesusahan yang sedang terjadi. Dan mengingat betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita dalam kondisi sesusah apapun, adalah satu hal yang akan mendorong seorang hamba untuk bersyukur dengan nikmat yang ada. Dan syukur adalah a'lal maratib, adalah derajat yang paling tinggi dan yang paling tinggi. Meskipun seorang hamba tersebut dalam kondisi fakrin, dalam kondisi kiri, dalam kondisi sulit ekonomi, dalam kondisi sakit atau yang lainnya, min anwa'il balaya, berupa berbagai macam bala, berbagai macam musibah. Fa innahu idza qabala, maka jika dia melakukan komparasi dan perbandingan antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang itu tidaklah bisa dihitung oleh hitungan, yang tidak bisa dihitung oleh perhitungan, wa bainama asabahu min makruhin, dan kesusahan yang menimpanya, maka ternyata lam yakun lil makruhi ila ni'amihi nisbatun. Ternyata kesusahannya itu jika dibandingkan dengan nikmat itu lam yakun nisbah, tidak ada apa-apanya. Oh, betapa ternyata sesusah apapun kita, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita demikian berlimpah. Jika hal ini disadari, maka kesusahan dan musibah dan derita yang kita alami itu akan terasa ringan. Karena ternyata nikmat Allah kepada kita ternyata masih demikian berlimpah. Ternyata kita masih bisa bernapas secara normal, enggak perlu beli oksigen. Ternyata aliran darah kita nyuci sendiri, enggak perlu harus pakai mesin untuk pencuci darah. Kita kemudian buang air pun normal, enggak perlu harus pakai kateter, harus pakai ini dan itu. Oh, ternyata dan ini kalau kemudian kita hitung berapa yang harus kita keluarkan untuk beli oksigen, seandainya kita perlu bayar oksigen, berapa duit yang harus kita keluarkan untuk cuci darah, berapa yang harus kita keluarkan untuk biaya untuk ini dan itu. Maka ketika kita bandingkan, oh ternyata kita itu masih kaya raya. Melihat sudah normal, melihat kita dalam kondisi normal, kita kemudian berjalan pun normal, tangan pun kemudian masih normal beraktivitas, tidur masih nyenyak, Coba betapa susahnya orang yang tidak bisa tidur. Maka kita pun kemudian masih punya banyak kenikmatan. Nah, maka ketika kita membicarakan hal tersebut, kita ingat, bahkan boleh jadi kita bicarakan. Memang betul kita sedang, boleh jadi kita bicara dengan istri, bicara dengan anak, betul kita memang lagi susah, ya, ini rezeki seret, dan seterusnya. Namun, ya, namun masya Allah, nikmat Allah masih demikian besar pada kita, masih sehat, ya, masih bisa senyum, ya, masih bisa kemudian makan, meskipun ala kadarnya. Ya, bisanya makan pakai sambal, ternyata kita masih bisa makan pakai sambal. Ada orang yang tidak boleh makan pakai sambal, ya. Kita makannya pakai garam, alhamdulillah kita bisa makan pakai garam. Betapa banyak orang yang tidak boleh makan pakai garam, dan seterusnya. Kemudian kita sebut, kita bicarakan itu di depan istri, ya. Kita sampaikan, kita sebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian kita bandingkan dengan kesusahan, kesulitan yang kita alami, maka akan benarlah sebagaimana beliau katakan, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ternyata kesusahan kita dengan nikmat yang demikian mahal yang Allah berikan, yang kalau dihargai pakai rupiah, nikmat sehat, nikmat bisa bernapas, nikmat darah itu tercuci sendiri, ya. Nikmat enggak kemudian perlu harus kemana-mana suntik insulin, ya. Itu nikmat yang luar biasa. Itu berapa semuanya kalau dibeli? Oh, ternyata seretnya rezeki kita, seretnya duit yang kita dapatkan, enggak ada apa-apanya dengan nikmat yang masih demikian berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat punya gigi, coba orang ompong susah. Nah, nikmat kemudian masih bisa bicara, ya. Coba kemudian yang kemudian kanker pita suara, kemudian pita suaranya harus dipotong, ya. Karena kebanyakan merokok atau karena yang lain. Kita ternyata masih bisa ngomong. Ternyata itu nikmat yang besar nilainya. Ternyata rezeki yang seret, kemudian utang yang cukup banyak, ternyata itu tidak ada apa-apanya. Susahnya dengan nikmat yang masih Allah berikan dan senantiasa Allah berikan, detik demi detik kita nikmati. Nah, kalau kemudian kita ceritakan nikmat ketika kita susah, ketika kita mendapatkan masalah, kita ingat dan kita bicarakan betapa besar nikmat yang Allah berikan, maka susah tadi akan terasa ringan. Atau bahkan kemudian kita sampai kepada kesadaran, ternyata kita sebenarnya tidak susah. Kita itu kaya, kita itu berlimpah banyak kenikmatan. Kita itu tidak susah. Karena ternyata nikmatnya demikian banyak dan itu tidak ada apa-apanya. Jika demikian, maka galau itu berkurang. Kesedihan itu berkurang. Datanglah bahagia. Oleh karena itu, di antara sebab bahagia kata beliau adalah membicarakan, mengingat, mengetahui, yaitu mengingat dan membicarakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bal al-makruhu wal masa'ib, bahkan kesusahan dan berbagai macam musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut menyikapi musibah, dia tunaikan tugasnya untuk bersabar, bahkan lebih dari bersabar, ridho terhadap musibah dan pasrah kepada musibah, hanat wa ta'atuha. Maka tekanan wa ta'ah, maka tekanan musibah itu terasa ringan. Maka beban berat musibah itu terasa tidak berat. Kalau disikapi dengan sabar, wa khafat mu'unatuha, dan ringanlah biayanya. Wakana ta'amul abdi li ajriha, dan ketika seorang hamba itu merenungkan betapa besarnya pahala bersabar dan ganjaran sabar yang demikian besar, dan dia merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan tugasnya untuk bersabar dan ridha, maka ini semua ya daul asya'a al muratahul watan, maka berbagai hal yang terasa pahit itu dia tinggalkan, berubah menjadi manis. Fatansahu halawatu ajriha mararata sabriha, dan ketika orang itu maka manisnya pahala bersabar itu menyebabkan orang tersebut lupa, dan maka manisnya pahala bersabar itu menyebabkan seorang itu lupa bahasanya sabar itu satu hal yang pahit. Ya, maka beliau sampaikan, dan di antara kiat untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan karena musibah adalah menimbang musibah ini adalah jalan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk punya amal soleh berupa bersabar. Kalau kita tidak punya masalah, maka kita tidak pernah beramal soleh dalam bentuk bersabar menghadapi musibah. Ya, maka tentu jalan satu-satunya supaya kita bisa dapat pahala sabar itu ada musibah. Ya, kita enggak akan pernah dapat pahala sabar yang demikian besar yang Allah berikan ganjarannya tanpa hitungan kalau kita Allah tidak berikan pada kita musibah. Maka kita ingat bahasa ini adalah jalan untuk bisa beramal soleh, jalan untuk bisa dapat ganjaran sabar, jalan untuk bisa mendapatkan pahala yang tak terhitung, pahala tanpa hitungan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar. Maka kemudian kita ingat betapa besarnya pahala bersabar, maka dengan itu semua kita akan lupa, maka itu akan meringankan beban berat dari musibah, dan bahkan karena kita ingat betapa nikmatnya dan betapa luhurnya, betapa luar biasanya pahala bersabar, maka kita lupa kalau sabar itu satu hal yang pahit. Ya, catatan kaki yang ada di poin ini, meskipun jika kita perhatikan catatan kakinya kurang sinkron dengan tema besar yang mau disampaikan oleh penulis. Tema besarnya adalah cara menghilangkan beban berat musibah adalah ingat betapa banyak nikmat. Dan kemudian kita bicarakan, kita sebut-sebut. Itu akan mengurangi beban berat musibah. Maka berkaitan dengan membicarakan nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith." Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang ada dalam Sahih Ibnu Ibban, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza an'ama 'alal 'abdi, jika memberikan limpahan nikmat kepada seorang hamba, ahabba an tura bihi." Maka Allah ingin agar nikmat tersebut terlihat pada diri seorang hamba. Maka di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan. Karena Allah ketika memberikan nikmat, Allah ingin agar nikmat tersebut terlihat pada hamba yang Allah berikan padanya nikmat. Maka ketika Allah berikan kepada seorang itu kelapangan rezeki, maka hendaklah dia perlihatkan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya itu pada dirinya. Maka hal-hal yang layaknya untuk dipensiunkan, hendaknya dipensiunkan, jangan dipertahankan. Duitnya berlimpah, non ternyata bajunya tambalan, padahal duitnya banyak. Maka ini bukan bentuk bersyukur. Ini tindakan orang yang tidak bersyukur. Tindakan orang yang bersyukur ketika Allah berikan kepadanya limpah nikmat, rezeki yang berlimpah, duit yang berkecukupan, maka baju yang sudah layaknya jadi kain pel segera dipindahkan statusnya sebagai kain pel. Pakailah pakaian yang layak untuk dipakai. Jangan dipertahankan. Kendaraan yang sudah jelek, yang bolak-balik masuk bengkel, enggak perlu kemudian dipertahankan dengan anggapan itu adalah zuhud. Bukan. Bahkan itu adalah tindakan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu segera dipensiunkan, beli yang baru, beli yang baik, sehingga lebih nyaman. Itu diantara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang baru saja kita baca, Bahasanya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan satu nikmat, contohnya kelapangan rezeki, maka Allah ingin agar nikmat tersebut nampak dan terlihat pada hamba yang Allah berikan padanya nikmat. Bukan kemudian orang tersebut berkelapangan rezeki, namun kendaraan yang mocat macet masih dipakai, baju yang sudah tambalan 10 masih dipertahankan. Ini bukan, ini tindakan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal hadis huna, dan membicarakan nikmat di sini maksudnya adalah bersyukur. Wal imtinan, dan merasa mendapatkan nikmat, dan bukan kesombongan. Wal khuyala, dan kesombongan dan pamer kepada banyak orang. Yang tentu tindakan ini sombong adalah min ahqaril ma'asi, di antara maksiat yang paling hina. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan firman Allah jalla wa ala. Allah katakan, kibriya, kesombongan itu adalah ridaku. Ini pakaian yang menutupi bagian atas. Wal adhamah izari, dan keagungan adalah izarku atau sarungku. Siapa yang merebutnya dariku, siapa yang merebut salah satu dari keduanya dariku, maka akan aku campakkan dia ke dalam neraka. Fa'as'alullaha ayaja'alani wa'iyakum, maka kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, al-farihin, yang gembira dengan nikmat Allah, yang menampakkan nikmat-nikmat Allah. Demikian juga menampakkan hal-hal yang indah, yang baik, yang Allah halalkan untuk kita, tanpa sombong, tanpa sombong. Dan sikap semacam ini adalah sikap wawasabilul khaibin, sikap orang-orang yang khusu, yang umumnya dimiliki oleh ad-du'afa, oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Ya Allah, ya Allah, maja'ani minal masakin. Dan ya Allah, amatikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkanlah aku sebagai orang miskin. Nah, demikian dalam satu hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Namun yang dimaksud dengan miskin dalam hadis ini adalah sifat orang miskin. Sifat orang miskin. Sifat orang miskin tawadu. Normalnya. Miskin sombong itu abnormal. Nah, sifat orang miskin tenang. Tidak neko-neko. Karena tidak punya duit gimana mau neko-neko. Nah. Maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, Allahumma ahyini miskina wa atmini miskina wa ba'asni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, bangkitkanlah aku dalam rombongannya orang-orang miskin. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lainnya, maknanya adalah sifat orang miskin. Al-kha'ibin ad-du'afa. Maka inilah tidak sombong adalah sifatnya orang-orang yang khusyuk, dan tidak sombong, tawadu, adalah sifat yang umumnya dimiliki oleh ad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Oleh karena itu Nabi pun berdoa minta kepada Allah agar diberi sifatnya orang-orang miskin, sifat tawadu, tidak sombong, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, dan yang lainnya. Ya, kemudian catatan kaki yang kedua, at-tahadus bin nikmat, membicarakan nikmat itu bertolak belakang dengan budaya kita yang tersebar, budaya kaum muslimin yang tersebar. Karena kita mendapatkan bala, mendapatkan kejelekan berupa hazimah nafsiyah. Penyakit hazimah nafsiyah, inferior, merasa rendah diri. Yang boleh jadi di antara alasannya adalah khaufan, karena khawatir ain, khawatir sihir, dan meskipun ini semua adalah satu hal yang benar adanya. Namun itu semua itu tidak akan membahayakan manakala kita ikhlas, tawakal, wal hirs, dan melindungi diri dengan berbagai macam amal yang diajarkan dan dituntunkan. Kemudian berkaitan dengan masalah ketakutan, kekhawatiran, maka kemudian beliau kutip penjelasan yang ada di Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid bab tentang masalah takut. Di sana disebutkan, ya, meskipun ini kalau kita lihat adalah keterangan yang terlalu melebar, tidak perlu sampai bahas tentang masalah ini sehingga kita lompat jauh dari topik utama. Maka di Fathul Majid dikatakan al-khauf, rasa takut itu adalah min afdali maqamati din, adalah di antara terminal-terminal agama yang paling mulia dan paling agung, wa ajma' anwa'il ibadah, dan ibadah yang memuat banyak ibadah. Maka ibadah berupa al-khauf, rasa takut kepada Allah, wajib dimurnikan hanya untuk Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang merasa takut, memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rincian hukum rasa takut, maka rasa takut dari sisi rasa takut itu sendiri ada tiga macam. Yang pertama adalah rasa takut ibadah yang wajib hanya ditujukan kepada Allah, yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, rasa takut ibadah ini disebut juga dengan sebutan khaufus sirri, rasa takut yang tersembunyi. Pengertiannya adalah merasa takut kepada selain Allah berupa berhala atau tauhid. Ayusibahu, rasa dia takut untuk berhala tersebut, sesembahan selain Allah itu menimpakan pada dirinya sesuatu yang tidak dia sukai tanpa sebab-sebab yang jelas. Letak sirnya di sini. Kekhawatiran adanya sesuatu yang bisa menimpakan musibah tanpa sebab-sebab yang jelas. Kekhawatiran akan terjadinya musibah tanpa sebab yang jelas, itu hanya boleh ditujukan kepada, tanpa sebab yang tidak jelas, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir jika saya maksiat, Allah timpakan musibah. Allah timpakan musibah. Boleh jadi misalnya naik motor, ini terang, tidak ada apa-apa, jalan pun pelan-pelan, kok tiba-tiba rim pun kemudian bagus, tiba-tiba kepleset, jatuh. Ini dipikir-pikir tidak ada sebabnya. Bukan karena kesenggol, bukan karena di jalan ada oli, ada pasir, tidak ada pasir. Jalannya malah kasar. Ini kemudian rem juga normal, bukan karena ngebut, bukan karena rem blong, bukan karena ini. Atau kemudian ketika mau misalnya itu naik mobil, tadi kemudian sebelum berangkat telah dicek rem bagus. Tiba-tiba ketika di jalan, padahal tadi baru saja dicek, sebelum berangkat dicek, dipastikan rem bagus. Tiba-tiba ketika di jalan rem blong, tiba-tiba langsung blong. Enggak berfungsi sama sekali, maka terjadilah musibah. Nih, padahal baru saja 5 menit tadi, 5 menit sebelum musibah terjadi dicek rem bagus. Nih, remnya bagus sekali. Setelah itu kemudian jalan 5 menit, pas perlu dipakai untuk ngerem ternyata enggak bisa untuk ngerem, akhirnya nyungsep masuk got atau yang lain, atau kemudian nabrak pohon dan sebagainya. Terjadi musibah tanpa sebab yang jelas. Apa sebab remnya blong? Sulit orang memikirkannya. Maka jangan-jangan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemaksiatan, karena kedurhakaan yang kita kerjakan. Nah, rasa takut semacam ini, terjadinya musibah, tanpa sebab-sebab yang jelas, hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kemudian ditujukan, karena tadi lewat pohon beringin, tadi enggak klakson dulu, lupa tadi. akhirnya remnya ngeblong mendadak. Nah, ini rasa takut terjadi musibah semacam ini. Nah, maka ini memberikan rasa takut ibadah yang hanya untuk Allah dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, perkataan orang-orang musyrik kepada salah seorang nabi, innakulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Maka orang musyrik itu di antara bentuk kemusyrikan mereka adalah ucapan mereka yang berkata kepada orang-orang yang bertauhid, tidaklah kami katakan kecuali salah satu berhala kami menimpakan kejelekan dan musibah pada dirimu, atau akan menimpakan musibah pada dirimu. Kalau engkau menganggap bahasanya adalah kemusyrikan, ini adalah kemudian tradisi yang jelek yang harus ditinggalkan, kamu berarti lancang kurang ajar dengan Tuhan kami, sesembahan kami, tunggu saja. Nanti Tuhan kami akan mengirimkan musibah padamu. Maka kemudian sang nabi mengatakan, inna usyidullah, aku jadikan Allah sebagai saksi. Wasyhadu, dan saksikanlah. Wahai orang-orang musyrik, ani bari ummatu syrikun. Saya berlepas, betul-betul berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Silahkan kalian takut-takuti aku dengan musibah ini dan itu, maka aku tidak takut karenanya. Ya, maka orang di antara kemusyrikan orang musyrik adalah mereka memiliki kemusyrikan berupa rasa takut. Rasa takut ketika mereka tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika sesajennya kurang, ya, atau tidak mendan pasang sesaji, maka akan terjadi musibah begini dan begitu. Kalau kemudian ini mau punya cucu sudah 7 bulan kok kemudian tidak dimitoni, ya, maka nanti ada kekhawatiran, terjadi musibah. Ya, nanti kemudian cucunya kemudian daun telinganya cuma satu. Nah, tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kemudian ibunya punya penyakit ini, bukan karena ini, enggak ada sebabnya. Tanpa sebab. Oh, nanti kemudian kalau enggak mitoni, tangannya cuma satu. Nah, hilang tangan satunya. Kenapa? Nah, karena yang bawa rekso itu marah. Kenapa kamu enggak mitoni, diambil satu tangannya. Nah, makanya khaufus sirr. Maka rasa takut kemudian terjadinya musibah semacam ini tanpa sebab yang jelas. Kalau sebab yang jelas itu kan ada analisis medisnya. Analisis medisnya, kenapa kok telinganya tinggal satu? Kemudian pertumbuhannya gini, karena sebab ini, karena ibunya sakit begini, atau karena pengaruh obat apa, kayak kemudian yang dikonsumsi oleh ibunya, dan maka terjadilah. Ini berarti terjadi musibah dengan sebab yang jelas. Nah, kalau orang itu takut enggak mitoni, kemudian nanti khawatir anaknya kemudian keluar enggak normal, enggak sempurna, maka ini khaufnya khaufus sirri. Khaufnya, rasa takutnya khauf sirri yang ini adalah ketika ditujukan kepada selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar. Ini adalah kemusyrikan besar membatalkan iman. Kemusyrikan besar membatalkan iman. Boleh jadi sesajinya itu kemusyrikan dan rasa takutnya kemusyrikan yang lain. Maka ada dua kemusyrikan dalam satu paket acara. Nah, mitoni bayi karena 7 bulan, ya. Maka itu khaufus sirri, rasa takut terjadi musibah jin tertentu, ya, atau yang lain, itu akan menimpakan musibah tanpa sebab yang jelas. Sebabnya apa? Enggak mitoni, itu aja. Adakah sebab yang jelas, yang logis, yang bisa dijelaskan secara medis? Enggak ada. Nah, ini rasa takut khaufus sirri. Itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya rasa takut semacam ini, kalau ditujukan kepada Allah maka itu ibadah. Kita takut bermaksiat, kita takut kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Di antara sebabnya saya khawatir nanti Kemudian apa, anak yang saya Allah dapatkan, Allah berikan pada saya musibah dengan misalnya punya diberi anak cacat atau yang lain. Kenapa? Karena maksiat yang saya kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang bapak akhirnya lebih hati-hati dalam dalam bersikap. Nah, maka ini rasa takut yang benar, rasa takut yang benar. Namun kemudian ketika rasa takut ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini masalah besar karena ini kemusyrikan. Allah taala berfirman, alaisa Allah bikafin abadah, bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Wa yukhawifunaka billadina min dunih, dan mereka orang-orang musyrik suka menakut-nakutimu, menakut-nakutimu dengan musibah yang akan ditimpakan oleh alladina min dunih, berbagai macam sesembahan selain Allah. Wa may yudlilahu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, famalahu min hadid, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Kemudian rasa takut jenis yang kedua adalah seorang itu meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya karena rasa takut kepada sebagian manusia. Dan ini adalah rasa takut yang hukumnya haram. Wa na'un minasyirk, dan ini adalah di antara bentuk kemusyrikan kepada Allah yang bertentangan dengan tauhid yang sempurna. Maka orang kemudian rasa takut untuk melakukan ketaatan, tutup aurat. Kenapa? Karena takut. Ya, kalau kamu tetap berjilbab, maka saya pecat dari tempat ini. Nih, kamu tidak, saya PHK. Hanya kemudian karena takut dengan PHK, akhirnya dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini rasa takut yang hukumnya haram. Dan rasa takut yang normal dan alami, kama itu kelebihan lam itu ya. Kama qala Allahu fi kisati Musa, sebagaimana firman Allah dalam kisah Musa. Maka Musa keluar dari negeri Mesir khaifan, dalam keadaan merasa takut, ya taraqqab, sambil mengintai-intai jangan-jangan ada yang mengejarnya. Qala rabbi, kemudian Musa berdoa, wa rabbku najjini minal qaumidz zalimin, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min kaidi aduwillah, dan di antara tipu daya dan makar musuh Allah, makar setan, annahu yukhawiful mu'minin min jundihi wa uliyaihi, maka setan menakut-nakuti orang yang beriman agar orang beriman takut dengan tentara setan dan para pendukung setan. Li'alla yujahiduhum, ditakut-takuti orang-orang yang beriman ketika mau jihad dan perang, ditakut-takuti dengan kekuatan tentara-tentara iblis dari kalangan manusia, supaya orang beriman tidak berani berjihad. Demikian juga ditakut-takuti dengan tujuan supaya orang beriman tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang yang mentaati setan dan iblis. Wa akhbar ta'ala, maka Allah kabarkan bahasa ini adalah tipu daya setan, dan ini adalah aksi yang dilakukan oleh setan menakut-nakuti orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merasa takut kepada mereka-mereka. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa irda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.